Telah menjadi seorang gubernur pemimpin di kota Kufah sebagai perintah daripada Umar Ibn Khattab di zaman Khalifah Umar. Dia menjadi gubernur di kota Kufah di negeri apa? Irak. Kufah di negeri Irak. Naam. Wa mata sanah isnatain wa thalathin radhiyallahu an. Dan beliau meninggal pada tahun 32 dari Hijriah. Tahun ke-32 dari Hijriah. Kapan mulai dihitungnya tahun Hijriah kira-kira? Kapan mulai dihitungnya tahun Hijriah? Siapa yang bisa jawab? Yaitu hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Berarti setelah 12 tahun kurang lebih di kota Mekah, kemudian Rasul pindah ke kota Madinah dan Rasul di sana selama 10 tahun berdakwah. Nah, mulai Rasul hijrah tadi ke kota Madinah itu mulai dihitung 1 Hijriah. Iya, begitu. Dia meninggal pada tahun 32 dari Hijriah. Wa hadzal athar rawahu at-Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnul Mundzir wa Ibnu Abi Hatim wa Tabrani bin nahwihi. Athar ini teriwayatkan dari At-Tirmidzi dan Tirmidzi menghasankan hadis ini atau athar ini. Kemudian Ibnu Mundzir dan juga Ibnu Abi Hatim dan Imam At-Tabrani dengan semisal lafaz ini. Nah, al-athar itu lebih umum daripada al-hadis. Al-athar itu bisa mencakup hadis, bisa mencakup qaul atau riwayat-riwayat dari selain Rasulullah SAW. Sehingga kalau disebutkan al-athar di sini bisa artinya hadis juga. Nah, nanti kita dapatkan dalam pembahasan masalah mustalah al-hadis. Kemudian ثم قال رحمه الله وسبب هذا القول والله اعلم. Dan sebab ucapan ini wallahu alam, dan Allah lebih mengetahui, kata beliau, ma rawahu al-Bukhari fi sahihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, itu sahih Bukhari, dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata, lamma istadda bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam waj'uhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengalami masa yang sangat kritis sakitnya, waj'uhu sakitnya, itu ni kalau dibaca dengan apa namanya sambung sebelumnya dibaca kalau yang dibaca dengan waqaf itu ituni, itu bacaan Quran juga ya, begitu ya, antum sudah dapat semua. Nah, ituni bi kitabin aktubu lakum kitaban la takhtalifu ba'dahu, datangkanlah kepadaku sebuah kitab, aku akan menulis bagi kalian sebuah tulisan, kitaban, kitab itu bisa juga artinya tulisan. La takhtalifu, kalian tidak akan berselisih. Ba'dahu, setelahnya. Berkata Umar radhiyallahu an, qala Umar, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahu al-waj'u wa 'indana kitabullah hasbuna. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sakitnya itu telah mengalahkannya, artinya betul-betul beliau itu dalam kondisi sakit, tidak sembuh. Sakitnya itu telah mengalahkannya. Sedangkan di sisi kami, kata Umar, ada kitab Allah, Al-Quran, dan itu sudah cukup bagi kami. Fakhtalafu, maka kemudian mereka berselisih. Wa kathura al-lagat, dan banyak apa namanya gaduh ribut begitu sudah. Qala berkata, siapa ini berkata ini? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan mencerita kondisi yang ada saat itu. Dia bercerita tentang Umar, dia bercerita tentang Nabi SAW, bercerita tentang para sahabat berselisih. Ya, karena Nabi SAW mengatakan kalian tidak akan bersih setelahnya. Kemudian diceritakan selanjutnya demikian. Kumu anni wala yambagi indi at-tanazu. Berkata Nabi Sallam, ya Afan, berdirilah kalian dariku dan tidak sepantasnya di sisiku itu ada tanazu at-tanazu perselisihan, pertengkaran. Fakharaja Ibnu Abbas yaqul, maka kemudian Ibnu Abbas keluar dan mengatakan, inna rizyah kullu rizyah ma hala baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabih. Kalimat ar-rizyah kita terjemahkan dengan tafsir setelahnya. Sesungguhnya yang namanya ar-rizyah itu, setiap ar-rizyah itu adalah apa yang berada, ya, di dalam apa yang berada dalam himpunan antara Rasulullah SAW dan kitabnya. Nah, faqala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, man arada ayyang dura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam alati alaihi khatamahu alhadis. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan hadis ini. Jadi hanya menceritakan tentang asal mula keluarnya hadis ini. Paham ini? Kalau yang kita baca di atas kan hanya langsung mengatakan man arada ayyan dura dalam judul kitab tauhid, ya. Kemudian asy-syarih itu menceritakan hadis ini itu keluar dengan sebab cerita yang sebelumnya seperti ini. Paham ini? Dah, berarti kita lewat. Tidak mengambil banyak faedah dari ini, tapi hanya sebab daripada ucapan Ibnu Mas'ud tentang permasalahan di atas tadi. Tsumma qala rahimallah, qala ba'duhum rahimahumullah, berkata sebagian mereka, semoga Allah meridhoi mereka, merahmati mereka semuanya. Ma'nahu, maknanya, man arada an yanzura ila alwasiyati allati ka'annaha kutibat wa khutima alaiha falam tughayyar wa lam tubaddal falyaqra. Nah, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat, yaitu wasiat siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seakan-akan wasiat tadi, ka'annaha, seakan-akan wasiat tadi ditulis dan diberi stempel di atasnya, di atas wasiat tadi. Falam tughayyar, maka tidak dirubah dan tidak pula diganti. Maka hendaklah membaca qul ta'alau. Katakanlah Muhammad, ta'alau, marilah kalian ke sini. Ila akhir ayat sebagaimana ayat yang di atas. Sabbahaha bil kitabil ladzi kutiba thumma khutima falam yazid fihi walam yankus. Di sini menyerupakan wasiat tadi dengan kitab yang ditulis kemudian diberi stempel, diberi cap, maka tidak bertambah padanya dan juga tidak berkurang. Nah, kita baca lagi biar nanti agak paham dengan maksudnya. Karena di sini ada beberapa ucapan. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusi. Ini ingat, ini sudah mulai masuk ke dalam pengertian tadi. Apa maksudnya? Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan wasiat illa bi kitabillahi ta'ala, kecuali dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'an. Rasul tidak memberikan wasiat kecuali dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kama qala fima rawahu Muslim. Sebagaimana ucapan ini seperti riwayat Imam Muslim dalam hadis yang lain. Wa inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitabullah. Dan sesungguhnya aku ini meninggalkan kalian apa yang kalau kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Lan tadillu, tidak akan sesat selama-lamanya. Itu apa yang kalian berpegang teguh dengannya? Kitabullah, kitabnya Allah, Al-Quran. Nah, berarti wasiatnya Nabi SAW itu wasiat, yaitu wasiat dengan kitabullah. Maksudnya demikian. Jadi kalimat ayyanduru ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam artinya wasiat dengan apa? Kitabullah. Itu maksud daripada ucapan tersebut dengan tafsir dalam hadis ini. Wa qad rawa Ubadah Ibn Samit, dan telah meriwayatkan pula Ubadah Ibn Samit, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum yubayyi'uni ala haula'i al-ayat ats-tsalats. Siapa di antara kalian yang akan berbaiat denganku atas tiga ayat ini? Tsumma tala qaulahu, kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, kemarilah kalian, aku akan membacakan kepada kalian apa yang telah Rabb kalian mengharamkan atas kalian. Hatta faraga min thalathil ayat, sampai selesai dari tiga ayat yang dibacakan tadi. Thumma qala, kemudian berkata. Siapa ini berkata? Rasulullah SAW. Man waffa bihinna fa ajruhu 'ala Allah. Ini mulai ada penjelasan tentang ayat tadi. Barang siapa yang memenuhi hak-hak dari tiga ayat tadi. Apa Mas tiga ayat tadi? Ala tusyiku bi syai'a wa bil walina isana dan seterusnya. Yang sebagaimana ayat yang telah kita baca. Kalau itu dipenuhi, barang siapa memenuhi hak-hak ini, maka fa'ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu atas Allah, artinya Allah yang memberikan pahala tadi. Wa manin taqasa minhunna syai'an fa'adrakahu Allahu bihi fid dunya kanat 'uqubatuhu. Barang siapa yang mengurangi hak tersebut sedikit pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendapati dia di dunia dalam keadaan dia itu uqubah, dalam keadaan dia itu disiksa, atau dalam keadaan orang tersebut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man akharahu ila al-akhirati kana amruhu ila Allah in syaa'a akhadahu wa in syaa'a afa'anhu. Maka barang siapa yang mengakhirkannya, tidak menjalani, tidak memenuhi hak-hak ini, mengakhirkannya sampai akhirat, ditunda, maka urusannya itu kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan menyiksanya, akhadahu. Jika Allah menghendaki, Allah akan memaafkannya. Paham ini? Nah. Rawahu Ibnu Abi Hatim wal Hakim wa sahahahu wa Muhammad Ibnu Nasrin fil I'tisam. Kita jangan apa dulu berkomentar, kita lihat kultu di sini. Kultu yaitu berkata Asy-Syarih Syekh siapa? Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Kultu rahimahullah, wa li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusi ummatahu illa bima wasahum bihi Allah Ta'ala ala lisanihi wa fi kitabi alladhi anzalah. Kata beliau, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak memberikan wasiat kepada umatnya kecuali dengan apa yang Allah telah memberikan wasiat kepada mereka, kepada umatnya. Atas lisannya sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam kitabnya Al-Qur'an yang Allah telah menurunkannya. Itu firman-Nya, tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin, An-Nahl. Yaitu sebagai penjelas kitab tadi, sebagai penjelas bagi segala sesuatu dan juga sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat dan kabar gembira kepada kaum muslimin. Nah, wa hadhihi wasiyatullah ta'ala wa wasiyatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang disebut dengan wasiatnya Allah dan wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita selesai dari penjelasan ucapan Ibnu Mas'ud, man arada ayyandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alati alaiha khatamuh wa khatamah. Itu sudah selesai penjelasannya. Wasiat di situ maksudnya apa? Kitabullah. Itu kesimpulannya. Karena wasiatnya Allah itu wasiatnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Makanya wasiat yang paling bagus itu adalah wasiat untuk kita mempelajari apa? Al-Qur'an, mempelajari sunnah. Wasiat untuk kita itu apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wasiat takwa itu wasiat apa? Al-Qur'an. Nah. Sebelum kita lanjut pada ucapan matan Kitab Tauhid, ada iskal, ada pertanyaan, tafadhol. Atau kita tambahkan sebagaimana pelajaran tadi pagi, biar tidak terjadi apa namanya kesalahpahaman, bahwasanya dalam masalah asma wa sifat di dalam hal ini ada kelompok yang menentang atau ada kelompok yang menolak, sebagian atau seluruhnya, satu atau banyak. Kalau penentangan itu, pengingkaran itu dalam bentuk takwil, maka tidak masuk ke dalam pembahasan kekufuran. Takwil, dia menolak tapi dengan mentakwilnya. Sebentar, seperti ayat ditakwil kepada Al-Quwah. Paham ini? Turunnya Allah Subhanahu wa taala yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusulail al-akhir, turun ke dunia sepertiga malam yang terakhir, diturunkan dengan rahmat, turunnya rahmat. Padahal Allah turun sesungguhnya. Ini tidak sampai kepada tingkat apa? Kafir dengan cara takwil. Adapun orang menolak nas-nas Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang berhubungan dengan asma wa sifat, dengan penolakan dengan tanpa takwil, yaitu tidak beriman dan menolak mentah-mentah, maka dia dikatakan orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah dan nas-nas yang sahih. Paham ini? Perlu ditambahkan biar tidak salah paham. Nah, kita tambahkan pada pelajaran ini dan nanti insyaallah pada pelajaran kitab asma wa sifat. Sudah ada yang bertanya? Fadl. Sudah, kita lanjut. Qala rahimahullah wa an Mu'ad ibn Jabalin radiyallahu an qala kuntu radifu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Wa qala li ya Mu'ad, atadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ibad ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Qala la tubashirhum fayattakilu, akhrajahu fi sahihain. Nah, dari Mu'ad ibn Jabal, semoga Allah meridhai beliau, dia berkata, dahulu aku dibonceng oleh Nabi SAW. Jadi Nabi SAW sebagai yang menjadi supirnya, ya, di atas sebuah himar. Himar itu binatang yang seperti kuda, kok wajahnya seperti kuda, tapi kecil, pendek. Himar. Dan jalannya pelan sekali. Walaupun dia lari pun langkahnya ketik-ketik. Pokoknya kalau naik himar itu harus sabar. Antum kalau lihat orang naik himar di tengah padang pasir di Yaman, karena kita sering lihat, dan memang kebetulan markis yang saya tempat itu markisnya juga berada di daerah Sohra, daerah memang tanah yang luas dan dibeli oleh Syekh Huna Abdurrahman Al-Mar'i Wara'ah. Itu tanah yang sekitar 20 hektar, ada 20 hektar lebih. Kalau kapling tanah di sana itu yang sudah ada yang sudah laku semua itu 6.000, dan satu kapling rata-rata 200 meter persegi. Bukan 100 meter, 200 meter persegi, ada 6.000. Anda bisa kalikan saja dengan 6.000 yang untuk kapling, belum untuk markisnya, untuk masjidnya, untuk lapangan bermainnya dan seterusnya. Nah, itu masya Allah kalau kita lihat itu jalannya tik-tik-tik-tik-tik, pelan sekali, betul, pelan. Dipukul pun jalannya tetap pelan. Kadang-kadang nggak mau, kadang-kadang nggak mau jalan dia. Kalau dipukul tuh nggak mau, karena memang himar itu di apa digambarkan atau di apa samakan dengan suatu yang bodoh. Ya, nah, kama salil himari asfaro. Dia membawa kitab, tapi dia nggak tahu, nggak paham kitab apa yang dibawanya. Nah, nggak tahu. Himar. Berarti menunjukkan di sini Rasulullah SAW itu orang yang tawadhu. Naik himar, membonceng Mu'ad. Nah, faqala li, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, apakah kamu mengetahui apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Pertanyaan kepada Mu'ad, apakah engkau mengetahui apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah, dan apa haknya hamba-hamba itu kepada Allah? Qultu, kata Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Salah satu jawaban yang menjadi jawaban tulab ketika ditanya, Allahu a'lam. Kenapa enggak pakai Rasul? Karena Rasul sudah meninggal. Amin nih. Kalau saat itu kan Rasul masih hidup, sehingga dia mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau sekarang wallahu a'lam. Salah satu jawaban yang menunjukkan apa? Kita itu berilmu. Artinya memang kita tidak tahu. Bukan kemudian kita menyombongkan diri dengan menyangka-nyangka sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Namanya apa? Jahal murakab. Ya, sudah enggak tahu, menjawab lagi. Nah, itu namanya murakab. Apa itu? Qala haqqullah 'alal ibad. Sekarang ada jawabannya. Berkata Rasulullah SAW, haqqullah 'alal ibad. Haknya Allah terhadap hamba-hambanya. Apa itu? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap hamba-hambanya, yaitu hamba-hambanya tersebut menyembah, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Paham ini? Itu hak Allah atas hambanya. Wa haqqul ibad 'ala Allah, dan keterbalikannya, haknya hamba-hamba itu terhadap Allah, atas Allah, itu apa? Alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'an. Allah itu tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Tauhid mulia di sisi Allah, at-tauhid. Naam. Kemudian qultu, berkata Mu'ad dengan kabar gembira yang seperti ini. Mu'ad mengatakan qultu, ya Rasulullah, afala ubasyiru nas? Apakah tidak perlu, begitu kalimatnya, apakah tidak perlu aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Kabar gembira. Allah tidak akan mengazab seorang hamba yang tidak melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah. Sudah modal itu. Ini kabar gembira. Kata Rasulullah SAW, qala sallallahu alaihi wasallam, la tubashirhum fayattakilu. Janganlah kamu memberikan kabar gembira dengan berita ini kepada mereka, karena sebab itu nanti mereka akan apa? Hanya bertawakal saja, hanya bersandar kepada apa? Sesuatu yang telah mereka jalani. Tidak mau berusaha yang lain lagi. Cukup dengan tidak mensyirikkan Allah, sudah cukup. Padahal syariat ini memerintahkan lebih dari itu. Selain tidak mensyirikkan Allah, juga beramal amal soleh yang lain, karena itu akan membuat sesuatu yang baik di akhirat nanti. Akan membuat derajat yang lebih daripada sekedar hanya masuk ke dalam surga saja. Nah, akhrajahu fi sahihain, hadis ini dikeluarkan oleh dua imam besar dalam kitab sahihnya, Imam Muslim dan Imam Bukhari rahimahumullah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasannya. Sudah paham ini? Nah, hak itu artinya harus dijalani. Hak itu harus dijalani. Nah, qauluhu wa an Mu'ad ibn Jabal qala kuntu radifun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li ya Mu'ad atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah. Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Qala haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'alallah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirhum atau ubashiru apa afala ubashiru nas qala la tubashirhum fayattakilu. Akhrajahu fi sahihain hadal hadis, katanya fi sahihain min turukin. Hadis ini terdapat dalam kitab sahihain, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, dengan banyak jalan, dari banyak jalan, banyak jalan, banyak jalan yang menyampaikan matan hadis ini. Wa fi ba'di riwayat atau riwayatihi, pada sebagian riwayat nahwa mimma dzakarahu musannif, itu seperti yang disebutkan musannif. Jadi sebagian riwayat yang ada pada jalan-jalan yang banyak tadi pada kitab sahihain itu bunyi hadisnya seperti yang diriwayatkan oleh atau ditulis oleh penulis kitab tauhid ini. Tsumma qala rahimahullah wa Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu an huwa Ibnu Amr Ibnu Aus Al-Ansari Al-Khazraji Abu Abdurrahman. Mu'ad Ibnu Jabal itu disebut di apa nama panjangnya itu Ibnu Amr. Nah, Amr yang di sini memang aslinya itu tulisannya tanpa waw. Jadi dalam penulisan Amr itu sama dengan Umar. Dalam penulisan aslinya Amr dan Umar itu sama. Itu ain mim ra. Itu sama. Tetapi para ulama hadis itu untuk membedakan kalimat Umar sama Amr, maka mereka menambahkan waw pada yang bernama Amrun dengan munsharif. Ketika ada wawu nanti antum baca Amrun, wawunya enggak dibaca. Hanya dibaca ra-nya run. Tapi ada wawunya. Berarti nama di situ walaupun gundul antum baca apa? Amrun. Bukan Umar. Tapi kalau digundulkan orang tidak paham ini Umar atau apa? Amrun. Itu masalahnya. Maka dikasih wawu berarti namanya Amrun. Wawunya enggak dibaca ya, hanya sebagai tanda saja itu. Nanti baca Amrun, enggak Amrun. Nah, nanti sampai kasroh pun dibaca amrin, walaupun ada wawunya, dibaca apa? Amrin, ada wawunya. Tapi kalau mansub ma'amron, pakai apa? Alif. Amron, pakai alif. Nah, berarti namanya apa? Ibnu Amr, dibaca Amr, itu Amrun, maksudnya Ibnu Amrin. Kemudian Ibnu Aus Al-Ansari Al-Khazraji, Khazraj dari apa? Suku kabilah Khazraj. Aus dan Khazraj di situ dua kabilah besar di Madinah yang terjadi apa? Pertumpahan darah sebelum datangnya Islam kepada mereka. Tapi kemudian mereka didamaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab pertolongan apa? Dengan sebab daripada Rasulullah SAW. Ya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, mereka akhirnya menjadi bersaudara. Kunyanya siapa? Abu Abdurrahman. Sahabi masyhurun, seorang sahabat yang terkenal. Min a'yani sahabah, dari pribadi-pribadi yang ada pada sahabat. Syahida Badron. Syahida Badron di sini bukan artinya syahid mati syahid. Menyaksikan perang Badar artinya dia ikut dalam perang Badar, itu maksudnya. Kemudian wa ma ba'daha, dan juga perang-perang setelahnya. Wa kana ilaihi al-muntaha fil ilmi wal ahkam wal Qur'an radhiyallahu an. Dan keadaan beliau kepadanya berakhir, artinya beliau memiliki kepintaran, kepandaian di dalam masalah ilmu, hukum-hukum dan Al-Qur'an. Ibnu Mas'ud itu ahli dalam Al-Qur'an. Ya, dalam satu riwayat dipintakan kepada apa? Sahabat untuk mereka mengambil ilmu dari apa? Ilmu Al-Qur'an dari Ibnu Mas'ud. Nah. Muntaha di situ bermakna apa? Berakhir kepadanya, artinya memiliki kelihaian, kepandaian di dalam masalah apa? Ilmu, hukum-hukum dan masalah Al-Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah. Kita masih punya banyak ilmu yang belum pelajari ya. Dari sini Al-Qur'an sudah belum pelajari, ilmu qiraah, ilmu tajwid, belum. Hukum-hukum yang lain belum. Ya. Berarti kita ini masih apa? Masih lemah. Tapi enggak apa-apa. Sudah lemah seperti ini jangan tambah lemah lagi, enggak belajar, tambah lagi. Nah, ini kita mengetahui bahwa kita itu belum apa-apa. Jangan menyombongkan diri, tapi kita membutuhkan sesuatu yang kita belum tahu dan kita akan beramal dengan apa yang telah kita ketahui. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'ad yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama bi ratwah ay khatwah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, hadisnya hadis yang sahih disahihkan Al-Albani. Naam. Mu'ad, yaitu Mu'ad Ibn Jabal, akan dikumpulkan pada hari kiamat di depan para ulama dengan jarak satu langkah. Bi ratwah, satu langkah. Di sini ay bi khatwah, satu langkah. Di depan. Dikumpulkan tapi di depan para ulama, menunjukkan keutamaan daripada Mu'ad Ibn Jabal. Naam. Dijelaskan di sini kalimat rutwah kita bacakan, ya. Kalau di sini kan dijelaskan ai bi khutwah, berarti kita sudah memahaminya satu langkah. Kemudian ada beberapa kalimat tentang ar-rutwah dalam beberapa penafsiran dalam kamus. Qala fil kamus, kamus Al-Muhit. Siapa miliknya? Siapa pengarangnya? Al-Muhit, kamus Al-Muhit. Fairuz Abadi. Seperti nama orang ini saya. Fairuz Abadi, seperti nama orang Indonesia, itu nama orang sana. Nah. Waratwah al-khatwah wa syarafun minal ard. Langkah dan sesuatu yang tinggi dari bumi. Itu arti kalimat tertuah dalam kamus. Wasawi'ah minaz zaman, itu ketertinggal dari zaman. Ini makna saja. Wa da'wah, maknanya juga da'wah. Wa qatrah, wa qatrah. Al-qatrah itu tetesan atau titik. Waramiyatun bisahmin, atau melempar anak panah. Lemparan anak panah, itu maknanya gitu, lemparan anak panah. Au dibaca nahwa nahwi, au nahwa milin, atau kira-kira jaraknya satu mil. Jadi satu langkah tadi kemudian ditafsirkan rotwah itu satu mil. Kemudian au maddal basor, atau sejauh mata memanjang, memata memandang. Berarti lebih jauh lagi dari apa nih? Lebih dari 1,33 kilo. Iya. Mata kita tuh kira-kira kalau memandang tuh bisa lebih dari 1 kilo enggak? Kira-kira kalau banyak pandangannya tanpa adanya penghalang. Menurut penelitian, ada enggak? Bisa lebih ya? Iya, bisa lebih dari 1 kilo. Iya, berarti dia lebih panjang. Kemudian warati dengan wazan al-fa'il itu al-alim ar-rabbani, intaha. Sedangkan kalimat arati yaitu seorang alim yang membimbing. Ar-rabbani, alim yang membimbing. Ada alim yang tidak membimbing? Ada enggak, Mas? Kalau kita kan umat rabbaniyin, umat yang Rabbaniyin, umat yang mereka itu membimbing. Ada alim yang membimbing, ada alim yang tidak membimbing. Nah, ada seorang ulama yang dia membimbing umatnya, ada seorang ulama yang tidak membimbing umatnya. Wa qala fi nihayah, nihayah itu fi gharibil hadis Ibnu Athir.